Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan yang lainnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa mengawali dan melanjutkan kembali pengajian Senin pagi yang kali ini mengangkat tema silsilah pendidikan anak nomor 96 dengan judul Anak dan Olahraga bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada silsilah nomor 95 dengan tema anak dan olahraga bagian yang pertama, kita telah menyampaikan bahwa olahraga itu merupakan salah satu aktivitas fisik yang mendapatkan perhatian dalam agama kita. Merupakan salah satu aktivitas fisik yang mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga telah sampaikan beberapa contoh olahraga yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabatnya. Ya. Di antaranya adalah memanah, kemudian berlari, ya, dan beberapa olahraga yang lainnya, bergulat, ya. Jadi berbagai macam aktivitas kesehatan atau fisik tadi di dalam agama kita diperhatikan. Nah, perlu diketahui bahwasannya para ahli kesehatan mereka menjelaskan bahwa anak-anak itu dianjurkan untuk berolahraga antara 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 60 menit setiap harinya. Anak-anak usia sekolah dianjurkan untuk olahraga 30 sampai 60 menit dalam satu hari. Begitu pula anak-anak yang usianya lebih kecil dari itu. Hanya saja tentu dibagi-bagi. Ya, kalau anak sekolah itu 30 menit atau 60 menit sekali berolahraga, kalau anak-anak yang lebih kecil dari itu, maka tentu tidak 30 menit dur-duran, tidak. akan tetapi dibagi-bagi sekarang sekian menit, nanti sekian menit, sehingga kalau di total itu sekitar 30 atau 60 menit. Nah, kita sebagai orang tua, ketika menginginkan anak kita rajin olahraga, maka seyogianya kita sebagai orang tua menjadi contoh yang baik. Alias, kalau anaknya pengen rajin olahraga, orang tuanya ya perlu rajin olahraga. Karena ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa kalau anak, kalau orang tua aktif, maka anak juga akan ikut aktif. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau orang tuanya tidak aktif, biasanya anaknya juga ikut-ikutan tidak aktif. Ya. Dan ketika kita ingin membiasakan olahraga kepada anak-anak kita, tidak perlu olahraga yang berat-berat, olahraga yang membutuhkan biaya besar. Kita mulai anak-anak dari aktivitas yang dia sukai. Anak ini sukanya apa? Pit-pitan. Apa pit-pitan? Naik sepeda. Itu anak-anak suka enggak? Suka. Ya sudah, itu adalah olahraga. Ya, itu adalah olahraga. Jadi mulailah membiasakan anak berolahraga dari aktivitas yang dia sukai. Ya. Dia sukanya naik sepeda, maka kita biasakan atau kita kasih waktu dia untuk naik sepeda. Cuman memang di situ kita perlu bijak dalam menentukan berapa kira-kira durasi dia dalam bermain. Karena kadang-kadang kalau terlalu banyak bermain, itu bisa mengganggu konsentrasi dia dalam belajar. Menjadi malas untuk belajar. Tapi ketika permainan atau mainan itu disesuaikan dengan kira-kira yang tidak terlalu capek, kemudian juga tidak membuat dia menjadi malas belajar, maka justru permainan yang pas waktunya itu membuat anak menjadi tidak bosan, tidak cepat jenuh dalam belajar. Karena dia punya waktu untuk refreshing. Maka olahraga diawali dengan aktivitas yang disukai oleh anak. Yang disukai oleh anak. Contohnya apa Ustadz? Dan kalau bisa dilakukan bersama-sama. Kalau bisa dilakukan bersama-sama. Misal, saya kasih contoh di sini. Misalnya jalan-jalan. Ya. Siapa yang tidak suka jalan-jalan bersama dengan keluarga? Ya. Suami, istri, anak-anak jalan kemana gitu. Jadi jalan-jalan itu nggak usah terlalu jauh-jauh kemana gitu ya. Udah keliling mana? Keliling sawah. Jalan-jalan keliling sawah. Ya, itu anak sudah senang. Di situ ketika kita lagi berjalan, kita mendapatkan udara yang seger, ya. Kemudian juga mendapatkan sinar matahari pagi yang menyehatkan. Kemudian di situ kita juga bisa berinteraksi dengan sesama anggota keluarga dan juga berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Ketika kita lewat, kita menyapa orang-orang yang ada yang kita lewati, ya. Kemudian kita lewat sungai, di situ kita bisa mengajarkan sebuah ilmu yang baik buat anak kita. Ketika anak melihat sungai kotor, banyak sampahnya, itu waktu kita untuk menyampaikan kepada anak, lihat nak bagaimana efek buruk dari membuang sampah sembarangan. Maka kamu kalau makan jajan, jangan asal buang sampah sembarangan. Bungkusnya harus kamu masukkan ke tempat sampah. Inilah contoh-contoh bagaimana kita itu memanfaatkan aktivitas yang sehat secara jasmani, bisa kita manfaatkan juga untuk memasukkan pendidikan kepada anak kita. Maka ini yang pertama. Yang pertama adalah kita ajak anak untuk melakukan kegiatan aktif bersama. Gak mesti harus di akhir pekan. Kalau memang liburnya bukan di akhir pekan, ada sebagian orang tua yang pekerjaannya itu tidak terbatas di jam kerja seperti umumnya orang bekerja Senin sampai hari Sabtu. Ada yang pekerjaannya fleksibel, ya. Ada yang pekerjaannya fleksibel. Dia wira swasta, kapan dia mengatur harinya terserah. Gak mesti harus hari Ahad. Kalau memang justru malah hari Ahad terlalu ramai, ya, sehingga mungkin banyak pemandangan yang tidak baik untuk dilihat oleh mata, ya, maka dalam kondisi seperti itu dia bisa memilih hari yang lain, yang suasananya lebih sepi, ya, dan udaranya tentu lebih baik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara cara agar anak dapat mendorong anak, agar orang tua dapat mendorong anak lebih aktif dalam berolahraga adalah mengusulkan adanya peraturan untuk membuat area yang aman untuk bermain di lingkungan. Ini kalau kita di kampung seperti ini, alhamdulillah ya, banyak area kosong. Tapi Anda jangan kaget kalau Anda pergi kemana? Ke kota besar. Ya. Kalau Anda pergi ke kota-kota besar, kita akan temukan anak-anak itu kesulitan untuk menemukan area untuk bermain. Sehingga mereka bermain di mana? Di jalan. Ya. Saking penuh dan padatnya bangunan yang ada di kota-kota. Maka ketika Anda masuk ke sebuah wilayah, ya, maka alangkah baiknya terjadi atau mengadakan sebuah kesepakatan, ya. Ada yang namanya area terbuka atau biasa diistilahkan dalam perumahan atau di perumahan dengan fasum, fasilitas nobo, fasilitas umum yang kira-kira aman, ya. Anak-anak bisa bermain di situ, bisa bermain bola di situ, anak-anak bisa naik sepeda di situ, anak-anak bisa berlari-lari di situ, yang kira-kira aman, yang kira-kira aman. Maka ketika itu tersedia, maka anak-anak kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menemukan tempat untuk menyalurkan keinginan dia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba berikan anak kebebasan. Berikan anak kebebasan, tapi yang aman dan terarah. Ya. Bukan kebebasan yang tidak terarah, juga tidak aman. Berikan anak kebebasan yang aman, agar dia bisa membangun kemandirian. Maka disinilah anak ketika disediakan mainan, dia akan memilih kira-kira mainan yang cocok untuk dia apa. Jadi gak perlu dipaksa harus mainan ini, harus mainan ini. Tentunya mainan-mainan yang mendidik, ya. Jangan dipahami mainan-mainan yang sembarangan yang tidak mendidik. Kita biarkan anak memilih sendiri. Dia mau memilih mainan yang mana. Dia lebih suka misalnya naik sepeda, yang satunya lebih suka misalnya sepatu roda misalnya. Yang satunya lagi lebih suka skateboard misalnya, atau olahraga-olahraga yang lainnya. Atau yang satunya lebih suka main tali misalnya. Maka silakan berikan anak kebebasan untuk menentukan pilihannya. Selama pilihan tersebut tidak melanggar aturan agama. Selama pilihan tersebut tidak melanggar aturan agama. Kemudian yang keempat, ya, kalau misalnya Anda pindah rumah, maka sebelum pindah Anda cek dulu lingkungan tempat rumah baru Anda atau calon rumah baru Anda, apakah di situ tersedia tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk bermain. Jadi ketika kita akan milih rumah, itu bukan hanya sekedar melihat isi rumahnya saja, tapi juga dilihat sekelilingnya. Makanya orang Arab dahulu mengatakan al-jaru qabla dar. Lihat tetangga sebelum milih rumah. Ya. Maka sekarang kita tambahkan, lihat lingkungan, bukan hanya tetangga, lihat lingkungannya. Kira-kira ada enggak tempat ini, di tempat ini, di perumahan ini, lokasi buat mainan anak. Bagaimanapun juga itu diperlukan. Ya. Nanti kita akan jelaskan beberapa manfaat olahraga buat anak. Jadi ketika anak dia bebas untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya, tentunya bebas yang sesuai dengan yang tidak melanggar syariat. Ketika anak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anak tersebut akan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Ya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak menemukan ruang untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya, dia akan cenderung untuk tidak kreatif. Yeah. Maka selama itu tidak membahayakan anak, contoh sekarang misalnya, anak mainan pasir misalnya. Banyak di antara orang tua yang jangan nak, ya, kotor dan seterusnya. Ya kalau memang sudah berlebihan, is okay, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya gak terlalu berlebihan, dia hanya sekedar main pasir. Bahkan dulu saya ingat ayah kami, Allah yarham, itu ketika kami masih kuliah di Madinah, anak yang nunggui adalah beliau, ya, beserta dengan istri dan juga ibu kami. Itu sampai beliau itu saking ingin membiarkan anak kreatif tapi tidak membahayakan, sampai beliau itu menyediakan pasir yang dicuci. Jadi nyari pasir, kemudian pasirnya dicuci, bersih, kemudian diletakkan di salah satu pojok. Anak tetap bermain, dia pengen mainan apa pasir, kreatif, tapi kebersihannya terjaga. Ini adalah salah satu cara untuk menyediakan sarana anak bermain. Ya, maka ini adalah beberapa cara agar orang tua bisa mendorong anak mereka lebih aktif. Sekarang ini banyak loh hal-hal yang menghalangi anak untuk aktif. Ya, salah satunya yang sekarang paling menonjol adalah HP. Apa? HP. Salah satu yang paling menonjol adalah HP. Ya. HP ini adalah salah satu permainan yang sangat disukai oleh anak di zaman ini, akan tetapi kalau berlebihan berbahaya. Kalau berlebihan, berbahaya. Makanya beberapa kali terjadi kejadian, peristiwa, anak-anak yang sulit untuk berbicara. Karena sejak kecil, batita, ya, di bawah umur 3 tahun, sudah dikasih mainan apa? HP. Ya. Sehingga anak itu sibuk. Memang anak itu diem. Dan ini biasanya jalan pintas. Ya. Jalan pintas yang dipilih oleh sebagian orang tua yang tidak mau terlalu direpotkan dengan tangisan anak. Ah, daripada anak nangis, pinjemin apa? HP. Memang betul anak itu diam. Betul, karena asyik. Ya. Akan tetapi ternyata ada bahaya besar di balik itu semua. Bahwa anak ini akan cenderung menjadi anak yang dia itu sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kemudian belum lagi kesehatan matanya, belum lagi kesehatan punggungnya, belum lagi kesehatan otaknya. Itu belum loh kalau misalnya yang dilihat sesuatu yang tidak baik, ya. Itu baru berbicara kalau dilihat sesuatu yang katakanlah mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Bagaimana kalau misalnya ditambah dengan apa yang dilihat adalah sesuatu yang merusak otak dia, ya. Sesuatu yang bertentangan dengan agama. Game yang di dalamnya pakaian para pemainnya itu terbuka, buka-bukaan aurat. Itu jelas merusak, bukan hanya fisik, psikis, bahkan juga merusak rohani dari anak kita. Maka kita perlu hidupkan aktivitas fisik yang lebih menyehatkan buat anak-anak kita, yaitu olahraga. Nah, sekarang apa manfaat olahraga buat anak-anak kita? Di antara manfaat olahraga buat anak kita, yang pertama jelas untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh anak-anak kita. Dan biasanya anak-anak yang sering sakit-sakitan itu adalah anak yang kurang untuk beraktivitas. Saya pernah ketemu dengan salah satu ustadz sesama dai yang bercerita bahwa anak dia itu dulu sakit-sakitan. Hampir setiap minggu itu pergi ke rumah sakit. Sakit inilah, pileklah, kemudian batuklah, dan seterusnya. Terus beliau bercerita, alhamdulillah belakangan ini sudah jarang sekali untuk pergi ke dokter. Paling ya hanya sesekali sajalah pergi, ya, pergi ke dokter. Ketika saya tanya, gimana Ustaz caranya? Ya ternyata anak saya ini kurang aktivitas olahraga. Terus bagaimana Ustaz? Ya saya ajak untuk olahraga. Ya saya ajak untuk main bulu tangkis. Ya, bulu tangkis sama anak itu kan, ya yang namanya anak paling ya lari sana lari sini, ya jarang untuk kena. koknya itu jarang untuk kena. Yang penting dia itu bergerak, justru bergeraknya itu. Diajak untuk lari-lari bersama dengan orang tuanya. Diajak untuk naik sepeda. Ternyata yang kemarin itu sakit-sakitan karena tubuhnya itu jarang digerakkan. Maka kita, Anda, para orang tua yang merasa dikit-dikit sakit, dikit-dikit pusing, dikit-dikit pilek, dikit-dikit ini, saya yakin salah satu penyebabnya adalah karena kurang aktivitas. Apalagi kalau misalnya kita punya anak yang makannya banyak. Wah, sudah makannya banyak, jarang gerak. Itu bisa terkena penyakit obesitas. Ya, terlalu kegemukan. Maka jangan sampai kita biarkan anak kita seperti itu. Ya. Jadi, ini manfaat yang pertama. Manfaat yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemudian yang kedua, olahraga itu sarana untuk bersosialisasi. Olahraga sarana untuk bersosialisasi dengan orang yang lainnya. Apalagi olahraga-olahraga yang sifatnya kolektif. Main bola misalnya. Ya. Atau futsal. Atau misalnya voli. Ya. Itu kan olahraga-olahraga yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama. Atau naik sepeda bareng-bareng. Ya. Bersepedaan tapi bareng-bareng sama yang lainnya. Ini juga salah satu cara untuk bersosialisasi. Yeah. Bahkan kalau kita perhatikan, permainan-permainan yang ada di negeri kita, yang dulu kita dapatkan ketika masih kecil, itu hampir rata-rata permainan yang melibatkan tim. Contoh misalnya petak umpet. Apa? Petak umpet. Itu tim atau satu orang? Kalau petak umpet satu orang, siapa yang akan masang? Siapa yang akan dikejar? Satu. Kemudian olahraga yang pakai kotak-kotak itu apa namanya? Sunda Mande atau apa itu? Ya. Atau kemudian olahraga yang lainnya yang dahulu, atau permainan yang lainnya yang dahulu diajarkan oleh orang tua-orang tua kita. Yang ternyata di situ menyehatkan fisik, kemudian melatih untuk bersosialisasi. Ya. Dan ada nilai-nilai pendidikan lainnya yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu dari permainan tersebut. Maka ini adalah manfaat yang kedua. Jadi dalam olahraga kita akan bersosialisasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam permainan itu anak diajak untuk bisa sportif. Bisa apa? Sportif. Apalagi pertandingan. Pertandingan itu siap menang, siap kalah. Ya. Yang ada adalah siap menang, enggak siap kalah. Ya. Sehingga anak itu ketika kalah marah, ketika kalah ngambek, ketika kalah mukul, ketika kalah menyalahkan orang lain. Ya. Ini karena anak tidak terbiasa untuk sportif. Maka sportif adalah salah satu perilaku dan akhlak yang terpuji. Siap untuk menerima kekalahan. Sebagaimana siap untuk menerima kemenangan. Yang menang tidak sombong, yang kalah tidak marah-marah dan tidak minder. Inilah perilaku positif yang perlu kita tanamkan di dalam diri anak kita. Dan menanamkan perilaku positif tersebut tidak bisa langsung begitu saja, instan gak bisa, butuh waktu. Ya, butuh proses. Ya. Dan proses itu salah satunya adalah ada dalam olahraga. Jadi ketika anak terbiasa untuk bertanding, siap menang, siap kalah, main bola, hari ini menang, besok kalah, dia akan terbiasa untuk menghadapi cobaan-cobaan hidupnya. Nanti ketika dia dewasa, dia akan menghadapi suatu saat, dia akan jatuh dalam ekonominya, suatu saat dia nanjak, dia tidak kaget. Karena dari kecil sudah terbiasa untuk menghadapi kemenangan dan kekalahan. Dari kecil dia sudah terbiasa untuk menang dan kalah. Maka ketika dia dewasa, dia menghadapi suatu saat ekonominya jatuh. Dia sudah terbiasa, oh saya dahulu pernah kalah. Dan dia bisa tegar menghadapinya. Di waktu yang lain, ekonominya nanjak. Dia juga telah siap karena dahulu ketika menang, diajarkan untuk tidak sombong. Maka ketika ekonominya naik, dia sudah terbiasa untuk tidak sombong. Justru malah dia semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah manfaat yang ketiga, mendorong anak supaya bisa belajar sportif. Yang keempat, membangun rasa percaya diri kepada anak. Membangun rasa percaya diri kepada anak. Itu bagaimana Ustaz? Ketika dia menang, ketika dia berprestasi, muncul percaya dirinya. Oh ternyata saya punya kekurangan di anu tapi punya kelebihan. Ada sebagian anak yang oleh orang tuanya itu cuma dilihat kekurangan dan kekurangannya. Misalnya anak ini ternyata salah satu pelajaran itu dia rendah misalnya. Katakanlah dia dalam materi matematika misalnya, dia nilainya rendah. Akan tetapi ternyata dalam bidang studi olahraga misalnya dia berprestasi. Nah, keminderan dia karena matematikanya yang kurang berprestasi akan tertutupi dari keunggulan dia dalam olahraga. Sehingga anak itu tidak minder. Maka disinilah peran orang tua untuk membangkitkan ya, percaya diri anak. Jadi anak ini dibikin bagaimana dia percaya diri. Walaupun dia mungkin kurang berprestasi dalam bidang A, akan tetapi ternyata dia punya prestasi dalam bidang B misalnya. Walaupun anak ini mungkin prestasi akademiknya tidak terlalu menggembirakan, dari 20 siswa dia ranking 10 misalnya. Padahal orang tua kan senangnya anak itu ranking berapa? Ranking 1 misalnya. Akan tetapi alhamdulillah ternyata dari sisi yang lainnya anak ini punya prestasi. Nah, prestasi yang ada dalam sisi yang lain ini kita jadikan sebagai sarana untuk mendongkrak kepercayaan diri anak sehingga dia itu tidak gampang minderan. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, di antara manfaat olahraga adalah membiasakan meningkatkan kerjasama yang baik. Dan ini juga ini berlaku dalam olahraga yang sifatnya tim. Ya. Kalau voli masing-masing semuanya itu pengen nyemes, itu enggak akan berhasil. Ya. Voli masing-masing semuanya pengen serve ya. Serve ya untuk pertama kali enggak akan bisa. Atau main bola semuanya pengen jadi striker, enggak ada yang mau jadi back. Ya, semuanya pengen maju gagal, ya. Jadi subhanallah dalam olahraga itu bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi juga anak itu terbiasa untuk kerjasama sehingga nanti ketika dia berkeluarga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa bekerja sama dengan baik bersama dengan istrinya. Ketika dia masuk ke tempat kerja, bekerja di sebuah kantor, dia akan bekerja sama dengan baik dengan tim yang ada di kantornya. Ketika dia masuk ke sebuah perumahan, dia bisa bekerja sama dengan tetangga-tetangganya yang lainnya, ya. Dia bisa bekerja sama dengan tetangga-tetangga yang lainnya sehingga terbentuklah kerjasama yang baik dalam satu lingkungan RT misalnya, dalam satu lingkungan RW misalnya, dalam satu lingkungan desa misalnya. Ini semua diawali dari hal-hal yang kelihatannya remeh seperti olahraga tim dan seterusnya. Pendek kata, di atas itu semuanya, biasakan anak untuk menjadikan olahraga itu sebagai kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya itu diawali dari para orang tua agar mereka bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan diajukan bisa disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas penyampaian materinya di pagi menjelang siang ini. Dan bagi kerabat muslim yang ingin bertanya, silakan di SMS center kami di nomor 085-600-1880 atau via WhatsApp di nomor 0822-2727-8500. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Datangnya dari Ibu Nur yang ada di Banjar Sari Wetan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya anak yang sulit untuk diajak beribadah dan belajar Al-Quran. Saya sebagai orang tua sudah berusaha mencontohkan, tapi belum ada hasil. Tolong apa yang harus saya lakukan agar saya dapat menjalankan amanah dengan baik? Atas nasihatnya saya ucapkan syukran katsiran. Silakan, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk bisa mengemban amanah sebaik-baiknya. Ibu sudah mencontohkan ibadah membaca Al-Qur'an, tapi anak belum juga tergerak hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai sarana untuk membantu aktivitas kalian. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat, dengan berdoa kepada Allah, dengan memperbanyak membaca Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak yang soleh kepada kami. Membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyenangkan ketika dipandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Perbanyak membaca doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa ini. Itu yang perlu kita lakukan. Memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat, berdoa, merintih, memohon. Karena sungguh hati anak kita itu bukan di tangan kita. Hati anak kita itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna qulubal ibad baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Maka pertama, dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, sabar. Ya. Sabar itu bukan berarti pasif. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu artinya pantang menyerah untuk mengajarkan kebaikan. Pantang menyerah untuk mengajak dia mengaji. Pantang menyerah untuk memberikan contoh yang baik buat anak kita. Pantang menyerah untuk mencari metode yang terbaik untuk mengajak anak kita. Karena ketika kita tidak berhasil atau belum berhasil dengan cara, nak ayo ngaji, maka kita mencari metode yang lain. Nak, kalau kamu ngaji, nanti Bapak, Ibu, Abi, Umi akan kasih kamu hadiah. Ternyata enggak mempan juga. Nah, Abi, Umi sayang, senang, bahagia kalau kamu mau ngaji. Belum berhasil juga. Mungkin suatu saat, nah, kalau kamu enggak ngaji, nanti jatah mainan kamu akan dikurang. Ternyata belum berhasil juga. Bawakan, ceritakan tentang para ulama, kisah-kisah mereka yang mereka rajin belajar sehingga menjadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Belum berhasil juga, kasih contoh ini, contoh itu, dan seterusnya. Itu yang namanya sabar. Sabar itu tidak cepat patah arang ketika satu metode dipraktekkan belum berhasil. Tapi dia akan terus memutar otaknya. Dia akan konsultasi kepada orang lain yang dia lihat anaknya menurut. Dia akan membaca buku-buku tentang pendidikan anak. Kira-kira apa metode yang cocok buat mendidik anak saya? Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan sabar. Ya. Sehingga jangan pernah putus asa untuk mengajak anak kita. Jangan pernah putus asa untuk memberikan contoh yang terbaik buat anak kita. Anda merasa saya sudah nyontohi, tapi anak saya ternyata belum mau berubah, masih tetap malas. Teruskan contoh tersebut. Jadi dengan izin Allah, bukan tidak ada efeknya. Ada efeknya, cuman belum terlihat oleh mata kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk Ibu Nur yang ada di Banjarsari Wetan dan juga untuk kita semuanya, semoga bisa kita amalkan. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Abdullah yang ada di Ponorogo, Ustaz. Bagaimana hukumnya olahraga di malam hari? Apa? Bagaimana hukumnya olahraga di malam hari, Ustaz? Bagaimana hukumnya olahraga di malam hari? Ini hukum secara agama atau secara kesehatan? Ya, sebenarnya olahraga di malam hari, kalau secara agama saya tidak tahu dalil yang melarang. Saya tidak tahu dalil yang melarang. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, Nabi SAW itu menganjurkan untuk segera istirahat di malam hari. Kana yakrahu an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'dah. Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum isya, ngobrol setelah isya. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi sebelum isya, sebaiknya jangan tidur. Karena waktunya sangat mepet. Dan Nabi SAW tidak suka ngobrol habis isya. Kenapa? Ngobrol dikhawatirkan akan terlalu malam larut sehingga subuhnya akan telat. Nah, apalagi olahraga. Saya pikir olahraga dengan ngobrol itu lebih capek mana? Lebih capek olahraga. Ya, kalau ngobrol kan cuma duduk gitu saja ya. Jadi aslinya sebenarnya tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan bakalan membuat nanti subuhnya telat, maka jangan. Ya. Karena yang wajib itu sholat subuhnya. Ini kalau dipandang dari sisi agama. Kalau dipandang dari sisi kesehatan, setahu saya udara di malam hari itu bukan udara yang ideal untuk olahraga. Ya. Katanya dulu ketika kita masih SD itu kalau malam hari tanaman-tanaman mengeluarkan zat karbon dioksida. Kalau siang hari dia mengeluarkan zat oksigen, ya, mengeluarkan oksigen. Sehingga lebih seger ketika kita itu bernaung di bawah pohon di siang hari. Ya. Jadi kalau malam hari saya pikir kita salah satu tujuan olahraga kan untuk mendapatkan kesehatan fisik. Salah satunya adalah untuk itu. Maka kalau dari sisi kesehatan, setahu kami olahraga di malam hari itu tidak dianjurkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan untuk Radio Roja. Naam barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak kita mengikuti lomba Agustusan dan mendapatkan hadiah dari panitia? Apakah boleh diambil hadiahnya? Karena melihat teman-temannya pasti anak saya ingin ikut. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah perlombaan-perlombaan yang kaitannya dengan olahraga banyak. Ya, banyak olahraga atau perlombaan atau kita bisa bikin sendiri. Ya, kita bisa bikin sendiri, tidak harus dalam momen-momen tertentu. Jadi kita bisa membuat olahraga untuk warga sekitar kita sendiri, ya, yang ada hadiahnya. Bahkan di dalam rumah kita bisa bikin pertandingan olahraga di antara anak-anak kita. ya, dengan tetangga-tetangga kita kalau mau dilibatkan tidak apa. Jadi kita sebagai orang tua usahakanlah sekreatif mungkin, ya, sekreatif mungkin. Dan anak bisa diarahkan dengan bahasa yang kira-kira bisa diterima oleh dia, yang kira-kira juga tidak menimbulkan keributan, ya, yang kira-kira juga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Anak bisa kita arahkan untuk hal-hal yang insya Allah lebih bermanfaat. Ya, silakan. Baik, Ustaz, pertanyaan kedua dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, kebetulan anak saya mengalami gangguan dalam berkomunikasi hingga umur 5 tahun belum bisa bicara. Kemudian dia susah untuk konsentrasi. Langkah kami adalah mengajarinya untuk aktif berolahraga dengan mengajarinya bela diri. Kemudian dia mulai bisa berinteraksi dan mulai bisa ngomong. Akan tetapi saat ini dia sering melampiaskan, memukul kakaknya, adiknya dengan sembarangan karena belajar bela diri. Bagaimana cara mengatur agar ini menjadi lebih baik untuk anak saya, Ustaz? Silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Anak sulit berinteraksi, berkomunikasi, maka dibiasakan, dikenalkan dengan olahraga bela diri. Setelah itu kemudian jadi mulai bisa berinteraksi, cuman efek buruknya suka melampiaskan kepada adiknya misalnya, ya. Jadi pertama, saya tidak tahu saudara penanya atau saudari penanya ini alasannya memilih olahraga bela diri apa? Ya. Apa karena memang anaknya sukanya itu atau bagaimana? Ya, kalau misalnya anaknya sukanya memang itu, ya enggak apa-apa. Tinggal di sini tugasnya orang tua untuk memberikan pengarahan kepada anaknya bahwa ketika dia sudah punya kemampuan untuk bela diri, itu tidak boleh sembarangan untuk digunakan. Ya. Karena kaitannya dengan aturan agama, ketika memukul seseorang dan seseorang tersebut tidak berhak untuk dipukul, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Ini perlu dijelaskan kepada anak kita. Atau kalau misalnya anak kita ingin melampiaskan untuk latihan, sih, sediakan sansak. Sediakan apa? Sansak di rumah. Sehingga ketika anak pengen latihan, dia bukan mukul adiknya, tapi mukul sansak. Ya. Maka sebagai orang tua, kita tetap berusaha untuk memberikan pengarahan kepada anak kita agar anak kita tidak melanggar aturan-aturan agama. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM yang ada di Salatiga. Silakan untuk Bas FM. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan ya, ada yang bertanya dari hamba Allah yang mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara melatih anak kita, terutama anak wanita, untuk bisa berenang? Maksudnya adalah olahraga berenang, karena kita ketahui bahwa untuk olahraga berenang ini, di mana pakaiannya adalah pakaian yang tidak begitu lebar. Silakan, Ustadz. Kalau memang anak ini, pertama ya, kita perlu ketahui bahwasanya berenang itu bukan sebuah kewajiban. Ya, bukan sebuah kewajiban. Sehingga ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Dan masih ada olahraga-olahraga yang lainnya selain berenang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang pengin untuk bisa berenang, maka kalau Anda punya biaya, ya, bikin kolam renang sendiri. Di mana? Di rumah. Ini bagi orang yang punya biaya, orang kaya. Ya. Kolam renang yang privacy. Ya. Kolam renang yang tidak banyak orang di situ. Ya. Hanya untuk keluarga saja. Ya. Hanya untuk keluarga saja, tertutup. Ya. Ini kalau Anda punya uang. Kalau nggak punya uang, Anda bisa mencari kolam renang yang khusus buat wanita. Kolam renang yang khusus buat wanita. Ya. Dan alhamdulillah ada sebagian pemilik kolam renang itu punya semacam ide untuk membuat qorana khusus untuk perempuan. Ya. Walaupun itu pun juga perlu diwaspadai supaya tidak ada CCTV-nya. Supaya tidak ada CCTV-nya. Kalau misalnya kolam renang khusus perempuan tapi ada CCTV-nya bisa ditonton sama petugas, ya itu sama aja berarti. Ya, berarti itu sama saja. Ya. Kemudian kalau misalnya itu sudah dicari-cari ternyata enggak ada, Ustaz, bikin kolam renang sendiri enggak punya duit, Ustaz. Bikin rumah aja sulit, bikin apa? Kolam renang. Kemudian untuk pergi ke kolam renang yang khusus perempuan sulit adanya, Ustaz, nyarinya sulit. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu alhamdulillah olahraga banyak. Alhamdulillah olahraga banyak selain berenang. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz yang telah diberikan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Masih dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk anak saya ini baru berumur sekitar 4,5 tahun. Namun anak saya tergolong anak yang susah untuk diajak berolahraga. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk membujuk anak agar bisa mengajak anak saya untuk bisa berolahraga seperti teman-teman yang lain? Karena anak saya ini bersifat seperti pasif dan tidak terbuka untuk sosialisasi dengan teman yang lain. Silakan, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Caranya mempraktikkan tadi pengajian yang tadi disampaikan. Ya. Jadi pengajian yang tadi disampaikan telah menyebutkan bagaimana cara untuk mengajak anak berolahraga. Ya, kira-kira kalau bisa disimpulkan adalah satu, orang tuanya yang ngasih contoh. Yang kedua, dimulai dari hal-hal yang disukai oleh anak. Jadi olahraga itu jangan dikesankan hanya pingpong, basket, ya, kemudian bulu tangkis, ya. Jalan-jalan itu olahraga atau bukan? Olahraga, ya. Naik sepeda olahraga bukan? Olahraga, ya. Jadi olahraga itu jangan dipersempit maknanya, seakan-akan olahraga itu hanya olahraga yang diperlombakan dalam pon. Berarti kalau bukan itu bukan olahraga, ya. Itu olahraga juga. Anak-anak lari-lari, ya, lari dari sana ke sini itu juga olahraga. Ya, jadi alhamdulillah apa yang tadi kami sampaikan insya Allah bisa membantu Anda, wahai si penanya, ibu atau bapak penanya, tentang bagaimana membiasakan anak berolahraga. Pertanyaan terakhir ini ada masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang puasa sunnah. Misalnya puasa sunnah di bulan Syawal, tapi waktu menjalankan puasa tersebut mendapat undangan, undangan makan tentunya. Di situ disuguhi makanan dan minuman. Apakah boleh saya membatalkan puasa? Tapi setelah selesai, saya lanjutkan lagi puasanya. Ada ustadz mengatakan ada hadisnya, betulkah itu? Mohon penjelasannya. Kalau membatalkan puasa, tidak apa-apa. Itu adalah puasa sunnah. Apalagi seandainya yang mengundang itu merasa kecewa seandainya Anda tidak menikmati jamuannya. Kecuali kalau misalnya yang mengundang itu legowo, artinya dia, oh gak apa-apa, saya menghormati, ya silakan puasa aja dilanjutkan. Ya, puasanya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya si tuan rumah itu mengharapkan sekali Anda untuk menyicipi hidangannya, maka gak apa-apa dibatalkan. Gak apa-apa dibatalkan. Namun, apakah kalau sudah batal bisa dilanjutkan? Bisa, besok. Dilanjutkannya kapan? Besok. Bukan dilanjutkan hari itu. Ya, saya enggak tahu landasannya apa, ya. Orang batalkan terus melanjutkan puasa hari itu dan terhitung orang puasa. Itu saya enggak tahu landasannya apa. Kalau sudah makan sudah berarti batal. Ya, kalau sudah makan berarti sudah